Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di surat Al-An'am ayat yang kelima, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya faqad kadzabu, maka sungguh mereka telah mendustakan bil haqqi kebenaran, lamma ja'ahum tatkala datang, telah datang kebenaran itu kepada mereka. Fasawfa ya'tim, akan datang kepada mereka amba umakanu, hukuman berita yang kanu biyastahzi'un, mereka ecek-ecek dan mereka olok-olok. Itu artinya neraka, maka ada ancaman neraka bagi mereka-mereka yang mendustakan kebenaran setelah datangnya kebenaran itu kepada mereka. Maka di faedah yang kedua, penulis rahimallahu ta'ala mengatakan bahasanya hukuman ini, yaitu ancaman neraka ini, berlaku bagi orang yang telah sampai hujah padanya. Karena ayat yang mengatakan di bagian awal ayat, lamma ja'ahum, tatkala kebenaran, yaitu ilmu telah sampai kepada mereka. Bimajil haq ilaihi, maka hujah telah sampai kepada mereka dengan datangnya kebenaran kepadanya. Maka orang yang mendustakan kebenaran setelah datang kebenaran itu kepadanya, dan dia kafir dan ingkar, maka dia adalah orang yang kafir zahiran wa batinan, orang yang kafir lahir dan batin, atau orang yang kafir di hukum dunia dan hukum akhirat. Kafir di hukum dunia disebut juga dengan kafir zahiran. Kafir di hukum akhirat disebut juga dengan kafir batinan. Maka orang yang telah sampai kepada kebenaran Islam kemudian menolaknya, mengingkarinya, mendustakannya, maka dia adalah kafir zahiran wa batinan fi ahkami dunya wa fil ahkamil akhirah, di hukum dunia dan di hukum akhirat. Artinya kita perlakukan di dunia sebagai orang kafir, dan di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala dia adalah penghuni neraka selama-lamanya. Amma man lam ya'rif al-haq, adapun orang yang belum mengetahui kebenaran, belum mengetahui kebenaran Islam, belum mengetahui kebenaran tauhid, maka orang ini, orang yang belum sampai kepadanya ilmu, maka dia ada dua macam tarotan. Terkadang dia beragama dengan agama Islam, akan tapi dia tidak mengetahui dengan benar ajaran Islam yang dia perlu. Nah, karena itu dia sholat, zakat, berpuasa Ramadan, berhaji, akan tetapi dia melakukan kesyirikan yang nyata. Yang wajarnya seorang muslim harusnya mengetahui kalau ini adalah kemusyrikan. Dia minta-minta kepada orang yang sudah mati, memberikan sesaji dan yang lainnya. Ya, maka ketika ada orang yang tinggal di masyarakat muslim, tinggal di masyarakat muslim, kemudian dia melakukan kemusyrikan yang nyata, dia seorang muslim, tinggal di masyarakat muslim, melakukan kemusyrikan yang nyata dengan minta-minta kepada selain Allah, memberikan sesaji kepada selain Allah Subhanahu wa taala, jin dan yang lainnya, lalu dia mengklaim atau dianggap dia mengklaim sebagai orang yang tidak tahu kalau itu kemusyrikan. Apakah klaimnya ini diterima ataukah tidak, sehingga kalau klaimnya diterima maka tidaklah dianggap batal keislamannya ataukah tidak, satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Yang permasalahan ini biasa diberi judul dengan judul al-udhru bil jahli, yaitu apakah orang itu dimaafkan ketidaktahuannya dengan masalah-masalah kemusyrikan dan pembatal keimanan manakala dia tinggal di masyarakat Islam. Maka yang disebut dengan tema al-udhru bil jahli itu pembahasannya ini. Kita tidak membahas orang yang hidup di pelosok dan semacam itu, namun yang dibahas adalah orang yang hidup di masyarakat Islam. Di situ syiar-syiar Islam berjalan, pengajian berjalan, orang menegakkan sholat, puasa dan yang lainnya, kemudian melakukan kemusyrikan yang nyata. Kemudian apakah perlu kita anggap ini orang ini tidak tahu dan kita katakan dakwah tauhid belum sampai kepadanya ataukah tidak? Nah, ini membahas orang jenis ini, pembahasan untuk orang semacam ini disebut al-udhru bil jahli. Apakah seorang itu ma'dzur bil jahlihi, dimaafkan dengan dimaklumi dengan kebodohannya ataukah tidak dimaklumi? Ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Maka ada yang menerima al-udhru bil jahli. Sehingga sebagaimana kita baca di sini, di antara yang berpendapat demikian adalah Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Beliau katakan, "Hadza naqulu," maka orang semacam itu kita katakan, "Innana nahkumu bi islamihi," kita nilai dia adalah seorang muslim. Idza lam takun alaihil hujjah, jika memang dakwah tauhid belum sampai kepadanya, jika memang betul dakwah tauhid yang belum sampai kepadanya, maka kita nilai sebagai dan kita masih sikapi sebagai seorang muslim, sembelihannya halal dimakan, kita boleh sholat bersamanya dan seterusnya, selama dakwah tauhid belum sampai kepadanya. Kalau dakwah tauhid telah sampai kepadanya, pembahasannya yang pertama tadi, yaitu masuk dalam ayat ini, sampai padanya kebenaran, kemudian menolaknya. Dan selain demikian yang pendapat yang dipulai oleh Syaikh Ibnu Utsaimin di sini, demikian juga di Sarah Manzumah Qawaid Fiqhiyah beliau, demikian juga di Qaul Mufid. Meskipun kalau di Qaul Mufid Syaikh Ibnu Utsaimin agak beliau mengatakan dia adalah kita nilai sebagai seorang muslim, namun tidak salah kalau dia dinilai sebagai orang kafir jika maksudnya, jika maksudnya adalah kafir zahiran, kafir secara lahiriahnya, kafir secara tidak kita pastikan dia kafir batinnya, namun kafir zahiran. Ini kalau di Qaul Mufid dia cenderung kepada dia tetap seorang muslim, namun dia mengatakan tidaklah salah, namun qad yuqal, namun bisa kita katakan bahasanya dia itu adalah kafir jika maksudnya, jika yang dimaksudkan adalah kufur zahir. Yang pendapat yang lain yang sependapat dengan hal ini adalah sebagaimana kemarin kita sampaikan di pertemuan yang lewat sama Muhammad Nasruddin Al-Albani, demikian juga Syaikh Abdul Muhsin Al-Abad di tahqiq beliau untuk kitabnya Sun'ani Tadhirul I'tiqad, beliau menyampaikan mukaddimah, dan di antara poin mukaddimah yang beliau sampaikan di kitab tersebut adalah menerima al-udhru bil jahli. Namun di sisi yang lain perlu kita ketahui ada ulama yang juga ulama ahlu sunnah yang menilai tidak berlaku udhur bil jahli dalam kasus ini, yaitu kasus yang tadi kita ceritakan, muslim tinggal di masyarakat Islam, syiar-syiar Islam di situ ada, dia kemudian melakukan kemusyrikan yang nyata. Menurut kelompok yang kedua ini, maka kita sudah bisa menilai orang tersebut, kita bisa dan boleh meyakini orang tersebut bukanlah seorang muslim. Meskipun kita belum tahu secara nyata adanya orang yang mendakwahinya, mengajar menyampaikan dakwah tauhid kepadanya. Karena dalam kondisi ini dia yang dituntut untuk belajar. Kenapa dia enggak belajar? Ya, maka bukan dia tidak tahu, namun dia itu enggak mau tahu gitu. Itu enggak mau tahu. Seandainya betul dia belum betul-betul dakwah tauhid itu tidak sampai kepadanya, dia enggak ngerti kemusyrikan, maka dia yang dituntut, kenapa dia enggak belajar? Nah, sehingga oleh karena itu maka orang tersebut dinilai sebagai orang yang kafir, sebagai orang yang musyrik, namun zahiran. Zahiran. Kenapa zahiran? Karena kita belum tahu secara pasti sampainya dakwah tauhid kepadanya. Kalau dakwah tauhid betul-betul sudah sampai kepadanya, kemudian dia tetap ngotot dengan itu, maka kafir zahiran, kafir atau musyrik, zahiran wa batinan. Fi ahkamid dunya wa fil ahkamil akhirah. Namun kita belum bisa memastikannya. Dia keadaan bukan di sini, wah ini dia yang ceroboh, enggak mau belajar, malas belajar sehingga tidak kenal tauhid, bukan karena dia enggak tahu, namun karena dia enggak mau tahu dan tidak mau cari tahu. Maka dinilai sebagai orang yang kafir zahiran. Artinya fi ahkamid dunia. Adapun fi ahkamil akhirah, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika memang betul-betul dia tidak tahu, nanti ada berlaku khusus hukum orang yang 100% tidak tahu. Itu akan diuji. Namun jika ternyata sebenarnya itu sudah dengar-dengar, namun dia ketika mulai dengar-dengar itu malah dia tutup telinga rapat-rapat, ya, dia tidak mau tergelitik dalam pikirannya untuk coba cari tahu lebih lanjut, ya, maka berarti telah sampai ilmu kepadanya, maka dia pun kafir fi ahkamil akhir, berarti kafir batinan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama berpendapat demikian, maka orang tersebut kita tidak boleh bermakmum padanya, kita tidak berani memakan sembelihannya dan seterusnya. Jika meninggal dunia kita pun tidak mensolati jenazahnya dan seterusnya. Ya, di antara ulama yang berpendapat dengan pendapat ini, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimallahu taala, semisal di kitab beliau Tuhfatul Ikhwan, demikian juga terdapat di banyak fatwa Lajnah Daimah di masa kepemimpinan Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimallahu taala. Demikian juga ini pendapat Syekh Saleh Al-Syeikh di sejumlah tempat, di antaranya di Sarah Masail Jahiliyah, demikian juga di kitab beliau At-Tamhid, Sarah Kitab Tauhid, juga mengambil dan menguatkan pendapat ini. Ya, maka itu dua pendapat yang perlu kita ketahui bersama, sehingga orang punya wawasan, jangan dikira cuma ada satu pendapat dalam masalah ini, menguatkan pendapat pertama kemudian meniadakan pendapat yang kedua, atau memilih pendapat yang kedua kemudian seakan-akan meniadakan pendapat yang pertama, yang kita inginkan, kita maksudkan dengan paparan yang agak panjang ini adalah agar orang itu, agar kita mengerti ada perselisihan dalam masalah ini, sehingga orang tidak tutup mata dikira hanya satu pendapat saja, boleh jadi pendapat pertama atau pendapat yang kedua. Kemudian wataratan yadinuna bidinil batil, dan boleh jadi orang yang tidak tahu kebenaran dakwah tauhid tadi, memang agamanya dia secara formal beragama dengan bukan agama Islam, Hindu, Buddha dan seterusnya, atau Konghucu atau dinamisme, animisme dan yang lainnya. Walayan tasab li dinil haq, mereka dia tidak menisbatkan diri kepada agama Islam. Ya, maka orang tersebut tidaklah beragama dengan agama Islam aslan sama sekali. Ditambah nampaknya belumlah sampai hujah hujah belum sampai, dakwah tauhid belum sampai kepadanya, sehingga dia tidak mengetahui kalau anahu ala dhalal, bahasanya dia berada dalam kesesatan. Namun realitanya dia beragama bukan dengan agama Islam. Maka orang ini nu'amiluhu bi anahu kafir. Kita perlakukan dia sebagai orang kafir. Artinya apa? Kafir zahiran. Kafir zahiran atau pasal lain kafir fi ahkamid dunya. Sehingga karena dia adalah kafir zahiran, maka seandainya dia al-an saat ini ada seorang yang belum sampainya kepadanya dakwah tauhid dan dia agamanya memang non-muslim meninggal dunia, maka kita tidak mensolati jenazahnya dan tidak mengucapkan doa rahmat untuknya, karena kita lihat agamanya, lahiriahnya yaitu agamanya, dan dia beragama bukan dengan agama Islam. Nah, apakah kita pastikan dia kafir fi ahkamil akhirah? Amma fil akhirah, adapun tu ahkamul akhirah, fa inna amrah ilallah azza wa jalla. Kita tidak menegaskannya. Karena kita tidak tahu secara pasti sebenarnya dia itu dengar enggak dakwah tauhid sampai kepadanya dakwah Islam ataukah tidak. Karena seandainya dia agak-agak dengar, dia punya kewajiban untuk mencari, mengkaji lebih lanjut. Bukan kemudian malah tutup telinga rapat-rapat. Maka orang tersebut jika non-muslim, meskipun belum sampainya dakwah tauhid, maka dia adalah kafir. Fi ahkami dunya bil ijma'. Bil ijma', dengan sepakat para ulama dia kafir. Fi ahkami dunya. Dan untuk ahkamil akhirah fa'amru ilallah. Wallahu a'lam. Kemudian penulis menegaskan lagi pendapatnya tentang untuk kasus seorang muslim. Namun seandainya dia seorang muslim beragama dengan agama Islam, dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, membayar zakat, akan tapi dia melakukan kemusyrikan akbar. Karena dia tidak tahu kalau itu syirik akbar. Fahadha nu'amiluhu mu'amalatal muslim. Maka jika dia meninggal dunia dalam keadaan dakwah tauhid belum tersampaikan kepadanya, maka dia melakukan kemusyrikan itu karena tidak tahu, bukan karena mendustakan kebenaran. Maka nu'amiluh mu'amalatan muslim. Kita sikapi dia sebagai layaknya seorang muslim. Kita mandikan, kita kafani, kita salatkan jenazahnya, dan kita makamkan. Ma'ana bersama kita kubur kaum muslimin. Madama lam takun alihil hujah, selama belum sampai ilmu dakwah tauhid kepadanya. Ini mengulang apa yang telah disampaikan di awal. Pendapat yang beliau kuatkan dalam masalah ini adalah dia tetap disikapi sebagai mana seorang muslim, ketentuan-ketentuan lahiriah berinteraksi dengan seorang muslim berlaku padanya, sehingga kita bisa makan sembelihannya, kemudian sholat di bermakmum kepadanya ketika dia masih hidup. Ketika dia meninggal, maka disikap sebagai seorang muslim, dimandikan, dikafani, didoakan dengan doa maghfirah, dengan doa ampunan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Dan dalam masalah yang cukup pelik ini, saya katakan masalah cukup pelik karena diskusinya panjang dalam masalah al-udhu bil jahli. Terdapat banyak buku yang saling menguatkan masing-masing pendapat yang dipegangi. Yang membela pendapat pertama maka punya sejumlah buku untuk membela pendapatnya yang pertama. Yang membela pendapat yang kedua, dia kafir secara zahir, punya banyak buku dan untuk membela pendapatnya. Maka wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang lebih saya cenderungi secara pribadi dalam masalah ini adalah pendapat yang kedua, yang menilainya adalah kafir secara zahir. Adapun dia tidak tahu, maka itu tidak tepat. Tidak tahu. Dia kondisinya semacam itu, bukannya tidak tahu, namun tidak mau tahu. Tafrid dalam belajar, ceroboh dalam masalah menunaikan kewajiban untuk belajar. Maka hakikatnya dia bukanlah orang yang tidak tahu, namun orang yang ceroboh, orang yang tidak mau tahu dan orang tidak mau cari tahu. Kembali kepada ayat, maka Allah katakan saufa ya'ti, maka akan datang kepada mereka hukuman. Maka akan datang, maka faedah yang ketiga, ayat ini mengisyaratkan bahwa mereka itu akan diberi tempo. Artinya tidaklah datang azab mereka saat ini juga. Karena Allah katakan fasaufa ya'tihim, akan datang kepada mereka. Maka belum adanya azab untuk orang-orang yang untuk mendapatkan azab itu bukan berarti dia tidak salah. Boleh jadi karena memang Allah ngasih waktu dia untuk bisa terus tambah sesat. Ya, maka tidak datangnya azab kepada orang-orang yang sesat saat ini juga di dunia misalnya atau begitu melakukan kesesatan, itu bukan berarti kalau Allah meridainya dan tidak mempermasalahkannya. Kemudian mereka adalah orang-orang yang mendustakan kebenaran setelah datangnya kebenaran. Maka pendustaan mereka itu lebih buruk dan lebih besar dosanya, karena hujah dan ilmu telah sampai kepadanya. Dan dalam ayat ini terdapat tahdid, ancaman kepada mereka-mereka, diancam dengan azab. Akan datang kepada mereka azab. Azab berita yang mereka ejek-ejek. Kemudian pendustaan yang mereka lakukan itu beriringan dengan istihza, dengan mengejek. Ini lebih jelek daripada sekedar mendustakan tanpa mengejek. Ya, itu omonganmu enggak benar. Sudah selesai ya. Kamu cerita ada surga neraka, itu ngapusi, itu bohong. Nah, itu selesai. Namun setelah itu kemudian ngejek neraka, ini lebih jelek. Lebih jelek. Oh, kalau memang betul ada neraka ya, dan saya masuk neraka, wah, mah senang kumpul dengan artis-artis. Nah, ya. Ini lebih jelek daripada sekedar mengatakan saya enggak percaya dengan apa yang Anda katakan ada akhirat, ada neraka. Nah, ini jelek ya. Ini tentu jelek, takdzib, mendustakan kebenaran. Namun setelah mendustakan ditambah dengan mengejek. Neraka, siksa Allah Subhanahu wa taala, ini lebih keterlaluan. Maka setelah Allah sampai ke di awal ayat mereka mendustakan, Allah katakan amba umakan ubi yastahsiun, mereka mengejek-ngejek berita yang kau sampaikan, berita tentang adanya neraka, adanya surga, adanya akhirat, diejek-ejek. Berarti mendustakan plus mengejek. Di antaranya mereka mengejek adanya hari berbangkit. Mereka yaskharuna, mengolok-olok, bagaimanakah mungkin kita akan dibangkitkan ketika kita telah jadi tulang warufatan, dan tulang tersebut adalah tulang-tulang yang hancur. Demikian juga mereka di antara bentuk ejaan mereka mengatakan aja'alal alihata ilah wahida. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan Tuhan yang sesembahan demikian banyak tinggal jadi satu saja? Dengan kalimat dan intonasi mengejek. Inna hadzalah syai'un ujab, sungguh ini adalah sesuatu yang sangat-sangat mengherankan. Ketika mereka menolak untuk dakwah tauhid, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, mereka tolak, mereka dustakan, sudah buruk. Kemudian setelah itu mereka mengejek tauhid. Oke, ini lebih buruk lagi. Maka kekafiran itu bertingkat-tingkat. Kekafiran itu bertingkat-tingkat, tidak dalam level yang sama. Orang yang kafir dalam bentuk sekedar mendustakan, itu berbeda kualitas kekafirannya dengan orang yang kekafirannya itu mendustakan plus mengejek. Itu kualitas kekafirannya lebih jelek. Maka yang bertingkat-tingkat bukan hanya iman. Yang bertingkat-tingkat bukan hanya iman. Iman bertingkat-tingkat. Namun kekafiran juga bertingkat-tingkat. Kemudian poin yang ketujuh, anna haula mereka-mereka orang kafir ada pada mereka inat, ada pada diri mereka keras kepala. Wal iyadzu billah. Bukti keras kepala mereka diantaranya adalah mereka menggandengkan kekafiran mereka, pendustaan mereka dengan ejekan. Ya, maka tidaklah selamat syariat, tidak pula yang membawa syariat dari tidaklah selamat dari ejekan dan olokan mereka. Kemudian kita berpindah ke ayat yang keenam dari surat Al-An'am, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya alam yarau, tidakkah mereka melihat? Kam ahlakna min qablihim, betapa banyak kami telah binasakan sebelum mereka, min qarnin. Ya, umat-umat sebelum mereka. Makannahum, padahal umat-umat sebelum mereka tersebut telah kami berikan kekuasaan. Fil ardi, di muka bumi, malam numakkil lakum, dengan kekuasaan yang tidak kami berikan kepada kalian. Wa arsalna sama'a alaihim midrara, kami turunkan air hujan pada mereka dengan berlimpah. Wa ja'alna anhara tajri min tahtihim, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Meskipun demikian, meskipun mereka adalah orang yang hidup makmur, sejahtera, dan kekuasaan yang hebat, luar biasa di muka bumi, fa'ahlaknahum bidunubihim, kami binasakan mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Wa ansya'na min ba'dim qarnan akharin, dan kami lahirkan setelah mereka generasi yang lain. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, tidakkah mereka melihat? Di sini ada kata tanya di sini ditambahi, dimasuki dengan nafi peniadaan. Ada a-nya adalah kata tanya, lam-nya nafi. Maka jika hamzah atau kata tanya dalam bentuk hamzah masuk pada kata nafi, maka jadilah maknanya positif. Takrir, menegaskan. Sebagaimana firman Allah, tidakkah dia tahu siapakah yang menciptakan? Artinya dia sudah tahu siapa yang menciptakan. Yaitu Allah, wa latiful khabir, dan dia adalah zat yang lembut dan zat yang maha mengetahui. Demikian juga firman Allah, alam nasyrah laka sadrak, bukankah telah kami lapangkan dadamu? Artinya sungguh telah kami lapangkan dadamu. Ya, maka kesimpulannya, ya, kaidah dalam masalah ini, jika ada huruf nafi setelah hamzah istifham, setelah hamzah yang merupakan kata tanya, fawali takrir, maka dia maknanya positif, maknanya menegaskan. Maka tidakkah mereka melihat, artinya sungguh mereka telah melihat. Kam ahlakna, ya. Apa yang dimaksud dengan melihat di sini? Melihat di sini dimungkinkan dua macam melihat, boleh jadi ru'yah ilmiah dan boleh jadi ru'yah basoriyah. Melihat ya, dalam artian mengetahui, ru'yah ilmiah, dan berjadi ru'yah di sini artinya adalah ru'yah basoriyah, melihat dalam artian betul-betul melihat, karena kata-kata ru'ah dalam bahasa Arab itu terkadang ya, melihat dalam pengertian mengetahui. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maknanya siapa di antara kalian yang mengetahui kemungkaran. Dia tidak lihat. Tidak lihat orang itu berencana untuk melakukan pembunuhan. Namun dia mendengar. Apakah kemudian tidak berlaku hukum ini? Oh, saya tidak melihat kok, cuma mendengar. Mendengar rencana pembunuhan. Kamu yang asah pedang ya. Saya yang ngikat ya. Sama dengan melihat. Melihat kemungkaran. Maka man ra'a minkum mungkaran itu artinya man alima. Siapa yang mengetahui? Boleh jadi dia mengetahui tersebut dengan alat melihat ataupun dengan alat mendengar. Maka ro'ah di situ artinya alima, atau dalam bahasa lain ru'yah ilmiah. Dan boleh jadi ro'ah di sini, ya ra'u di sini, melihat di sini artinya ru'yah basar, melihat dengan artian betul-betul melihat. Maka mungkin ada dua kemungkinan makna dan mungkin bisa kita maknai dengan dua-duanya. Maka negeri-negeri yang telah mereka lewati, telah mereka pernah berjalan dan melewatinya, dan mereka lewati negeri tersebut dalam keadaan mutmarah, hancur, maka ru'yahnya adalah ru'yah basoriyah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa innakum latamruna alaihim musbihin wabillail, dan sungguh kalian akan melewati negeri-negeri yang Allah hancurkan, musbihin di waktu pagi, wabillail dan di waktu malam. Adapun negeri-negeri yang Allah hancurkan dan mereka belum melihatnya dengan mata kepala, belum pula mereka belum pernah juga melewatinya, maka ro'a di sini, melihat di sini artinya ru'yah ilmiah. Yaitu mereka tahu kabarnya. Ya tanaqqaluha ahlul akhbar. Ahlul akhbar artinya ahli sejarah. Yang keadaan negeri-negeri tersebut dikutip dan diceritakan oleh para ahli sejarah. Ada negeri di masa silam, begini-begini tempatnya dari daerah sana, Allah hancurkan. Maka itu ru'yahnya ru'yah ilmiah. Kam ahlakna, betapa banyak telah kami binasakan. Ahlakna maknanya aflafna, kami binasakan. Kam di sini litakthir, menunjukkan banyak. Yakni betapa banyak umat-umat yang kami binasakan sebelum mereka. Sebelum mereka orang-orang kafir Quraisy atau kafir Mekah atau orang-orang kafir Arab. Min qarnin, betapa banyak generasi sebelum mereka yang kami binasakan. Qarn dalam bahasa Arab punya dua pengertian, kadang artinya abad, 100 tahun, dan kadang artinya adalah kurun dalam pengertian generasi. Ba'duhum, maka sebagian orang menjelaskan atau membatasi yang namanya qarn itu 100 tahun. Qarn dalam artian satu abad. Atau ada yang mengatakan arba'ina sana, 40 tahun. Dan sebagiannya membatasinya dengan mengatakan yang dimaksud dengan qarn adalah al-qaum. Kaum atau bangsa yang dibinasakan. Misalnya melalui selama rentang waktu 70 tahun, upama boleh jadi mereka-mereka yang ada itu dibinasakan. Kemudian wa yukhallifuhum, kemudian digantikan oleh selain mereka. Artinya apa? Generasi. Maka qarn boleh jadi artinya 100 tahun, abad, atau boleh jadi generasi. Atau pihak yang lebih cenderung bahasanya qarn dalam bahasa Arab, makna dasarnya adalah generasi, allalu dzalika, menyebutkan alasan untuk mendukung pendapatnya dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian setelahnya. Nah, generasi Nabi adalah para sahabat yang mereka semua ini telah meninggal dunia fi hudud, di batas 100 tahun Hijriah, sebagaimana Nabi sampaikan sendiri. Ya. Namun kalau kita melihat ayat wallahu taala a'lam, kita kembali ke ayat, qarni di sini lebih cenderung generasi. Makannahum fil ardi, kami berikan kepada mereka kekuasaan di muka bumi. Hum di sini kembali kepada qarn. Kalau kembali ke qarn, kenapa tidak mufrad? Bukankah qarn itu mufrad? Maka jawabannya bi'tibarihi jinsan, dengan melihat isinya. Maka dalam bahasa Arab itu ada sejumlah kosakata yang mau domirnya boleh mufrad, boleh jamak, tergantung sudut pandangnya. Mau dikembalikan dalam bentuk domir mufrad bisa melihat katanya itu mufrad, dan bisa juga dengan bentuk jamak menimbang isinya. Contohnya qarn, generasi. Qarn itu melihat katanya dia mufrad, jamaknya qurun. Namun yang namanya satu generasi itu gak mungkin isinya satu orang. Di sana ada ratusan orang. Maka melihat isinya, muatannya, maka dia jama' kaum. Jama'nya akwam. Kalau melihat katanya, maka dia mufrad, bentuk tunggal. Namun yang namanya satu kaum, gak mungkin dia cuma 5 orang, 10 orang, puluhan orang atau ratusan orang, maka melihat isinya dia jamak. Maka boleh nanti pakai dhamir mufrad, pakai dhamir jamak, tergantung sudut pandang mana yang mau diambil. Nah, di sini makannahum, bukan makannahu. Kenapa hum dipilih hum? Bi'tibarihi jinsa, dengan melihat isinya. Makanna haula, kami berikan kekuasaan kepada mereka-mereka berbagai generasi di muka bumi. Malam numakil lakum, dengan kekuasaan yang tidak kami berikan kepada kalian, orang-orang kafir Arab. Maka kami berikan kepada mereka fasilitas yang yatamakkanu nabi. Mereka punya kekuasaan dengannya, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk melakukan berbagai hal. Dan mereka mengkokohkan diri dengannya, sesuatu yang tidak kami berikan kepada kalian. Maka umat-umat terdahulu, umat-umat para nabi terdahulu, mereka itu asyaddu quwwatan minal lahiqin. Mereka itu jauh lebih kuat daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam pengertian manusia-manusia umat dakwah, dalam pengertian manusia-manusia setelah datangnya, pada saat datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu asadu kuatan, lebih kuat-kuat. Buktinya Allah ceritakan bahwasanya gunung pun dipahat jadikan rumah. Gunung padas dipahati jadikan tempat istirahat. Jadikan rumah. Ini satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia-manusia saat datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aktsaru amwalan, lebih banyak hartanya. Coba Qarun. Ada yang menanding Qarun? Enggak ada. Kok hartanya demikian banyak? Wa auladan, nih anaknya banyak-banyak. Wa amaru al-ardu akthar mimma amaruha, dan mereka telah memakmurkan bumi dengan berbagai macam bangunan dan seterusnya. Akthar ma'amaruha, lebih banyak daripada pemakmuran bumi yang dilakukan oleh manusia pada saat datangnya, manusia-manusia saat datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam numakkin lakum, sungguh kami telah berikan kepada mereka kekuasaan yang tidak kami berikan kepada kalian. Maka di sini terdapat iltifat, perubahan dhamir. Tadi awalam yarau, tidakkah mereka melihat? Mereka orang-orang kafir Arab, tidakkah mereka melihat? Mereka tiba-tiba kemudian berubah dari mereka menjadi kalian. Ini namanya iltifat. Iltifat di sini minal ghaibah ilal khitab, dari kata ganti ketiga berubah menjadi kata ganti kedua, wawal hudur, yaitu orang kedua. Dan yang namanya iltifat, perubahan dhamir dalam bahasa Arab, terkadang orang ketiga menjadi orang kedua, terkadang orang kedua menjadi orang ketiga. Terkadang bentuknya harusnya isim dhamir dipakai isim dhamir atau sebaliknya. Al-muhim annahu anwa'an, yang jelas yang namanya iltifat itu ada banyak modelnya. Nah, apa manfaat iltifat? Manfaat iltifat adalah tambihu sami, adalah menarik perhatian pendengar atau pembaca akan materi yang akan disampaikan. Wajudali ke penjelasannya, yang namanya kalimat tidak kan ala watiratin wahida, jika modelnya satu, mereka terus, maka insaba al insan ma'ahu, maka orang pun larut bersamanya menikmatinya dan tidak perhatian. Lakin idak talafa, namun ketika ternyata berbeda, tawakofa, dia akan berhenti. Ada apa ini? Mereka kok kemudian jadi kamu ini? Ini ada apa ini? Wanabara, dan dia akan melihat malladhi tara, apa yang terjadi. Maka iltifat yaitu munabih, memiliki faedah menarik perhatian pembaca atau pendengar. Dan iltifat adalah min asala bilughal arabiyah, di antara gaya berbahasa dalam bahasa Arab. Dan Al-Quran turun dengan bahasa Arab, maka sangat wajar jika dalam Al-Quran sangat banyak kita jumpai iltifat. Dan wa arsalna sama'a limidrar, kami turunkan hujan yang berlimpah kepada mereka. Yang dimaksud dengan sama di sini hujan. Hujan yang harusnya matar disebut dengan sama. Yang maknanya adalah sesuatu yang langit atau sesuatu yang atas. Karena hujan itu turun dari atas. Nidhararan adalah hal dari as-sama, yaitu hujan tersebut turun dalam keadaan midhararan, bercurah-curah, yaduru alaihim, berlimpah kepada mereka. Maka setiap kali tanah itu membutuhkan air, itulah hujan. Itu hujan yang Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Wajanna alhan nahara tajri min tahti, sehingga sungai-sungai pun mengalir di bawah mereka. Maka anahan al-anhar di sini yahtamil, dimungkinkan memiliki beberapa pengertian. Yang pertama adalah sungai es yang tata sarab, yang dia datang dari puncak gunung, dan dimungkinkan bahasanya dia adalah lembah-lembah yang itu berubah menjadi sungai minal matar karena hujan. Maka boleh jadi itu es yang mencair ataukah memang betul air hujan. Maka baik ini ataupun ini tidaklah diragukan bahasanya tanah yang seperti itu keadaannya adalah tanah yang khosbah, tanah yang subur. Ya, yang tanah yang subur ini tentu terdapat banyak rumputan yang akan jadi makanan oleh an'amuhum, binatang-binatang ternak, demikian juga oleh manusia itu sendiri, karena berbagai macam pohon pertanian bisa ditanam. Fa'ahlaknahum bidhunubim, kami binasakan mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Ba'nya adalah ba' sababiyah, disebabkan dosa-dosa mereka, dan dhunub maknanya adalah maksiat. Wa'angsya'na min ba'dim qarnan akharin, dan kami lahirkan setelah mereka generasi yang lain. Artinya kami khalaqna, ciptakan generasi yang baru. Min ba'dim, setelah mereka semua binasa, qauman akharin, sekelompok yang lain. Nah, apakah sekelompok yang lain yang Allah ceritakan di sini adalah sekelompok orang-orang yang durhaka ataukah orang yang taat? Jawabannya, sekelompok orang yang lain ini pun sebagian dari mereka durhaka dan sebagian lagi taat. Akan tetapi Allah Ta'ala berfirman, thumma arsalna rusulana tatra, kemudian kami utus para utusan kami secara berturut-turut. Setelah satu rasul meninggal, kami kirimkan rasul berikutnya. Meninggal, kami datangkan rasul berikutnya. Kullama ja'a ummatan rasuluha kadzabuhu, namun setiap kali ada satu umat dikirimi rasul, mereka mendustakan sang rasul. Fa'atba'na ba'dhum ba'dha wa ja'alnahum ahadits, maka kami ikutkan sebagiannya kepada sebagian yang lain, dan kami jadikan mereka sebagai ahadits, sebagai bahan cerita. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Rabbana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.